Terima kasih Prof. Din atas kata pengantarnya. Saya kira sebelum kita kepada guru kita Ustadz Abdul Somad, mungkin sedikit saja dari saya bahwa dalam 1 tahun terakhir kita agak senang membicarakan tentang daya tahan tubuh atau imun, meskipun penyakit infeksi sebetulnya sudah ratusan tahun umurnya. Tetapi dalam 1 tahun sejak Maret saya kira sampai hari ini, kita mulai senang berolahraga, mulai senang mengkonsumsi makanan-makanan yang katanya sehat, bahkan ada yang mengkonsumsi multivitamin ya, semuanya untuk meningkatkan imun. Karena sudah 1 tahun kita hidup dalam pandemi COVID-19 yang ternyata sampai hari ini makin banyak yang sakit, bukan makin sedikit. Saya kira kita negara Asia Tenggara pertama yang mencapai 1 juta kasus, juga termasuk dengan angka kematian yang tertinggi, termasuk kematian tenaga kesehatan kita di urutan kelima yang tertinggi di dunia. Yang terakhir, satu pun kausa tunggal yang menyebabkan satu macam penyakit, bahkan infeksi. Contoh sederhana, kita semua di sini makan ketoprak yang sudah terinfeksi oleh kukus. Semuanya makan yang sama. Ternyata setelah 5 hari, dari 456 orang yang makan ketoprak, yang demam 6 orang. Dan setelah diperiksa memang kukusnya positif, yang 450 orang aman. Padahal mereka mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman tifus tersebut. Sejak itulah kemudian dikembangkan dalam kedokteran yang namanya infomedsin, bahwa manusia itu terdiri atas 3 unsur, adalah namanya fisik atau badan, kemudian ada namanya jiwa atau status mental, dan ada namanya pikiran atau fungsi mental. Maka keselarasan dari 3 ini kemudian membuat seorang manusia menjadi sehat. Nah, dalam kaitannya dengan COVID-19, saya kira kita tahu banget semboyan yang selalu disampaikan oleh Pak Doni Monardo, iman, aman, imun katanya. Jadi untuk mendapatkan imun yang baik itu imannya ternyata harus kuat juga. Saya kira malam ini kita berterima kasih sekali dan bangga sekali dapat bertemu dengan guru kita Ustadz Abdul Somad yang akan menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita meningkatkan atau mendapatkan keimanan sehingga nanti kemudian itu mempengaruhi kekuatan di badan kita sebagai manusia muncul sebagai orang yang sehat insya Allah. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan guru kita Ustadz Abdul Somad untuk memberikan ilmunya kepada kita semua di sini. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru bangsa, guru kita semua, Profesor Dr. Din Samsudin Hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Kemudian yang saya hormati moderator yang memberikan kesempatan kepada saya, Ibu Dr. Ani Boru Hasibuan halak kita sesudena. Kemudian ada pula Ibu Koriah Mbak Iga Mawarni. Saya begitu melihat playernya, saya terkejut loh. Ini lagunya dulu saya suka, ini saya termasuk fans beliau. Kemudian pembaca terjemahnya Mas Sarwana. Masya Allah, tabarakallah. Semua orbiters yang hadir pada kesempatan ini hadirnya secara batin, kita tidak ketemu secara zahir, physically. Saya malam ini diberikan kehormatan yang luar biasa bisa bersama dengan orbiters yang sudah istiqomah 12 tahun perjalanan, bukan masa yang sebentar. Ini menunjukkan bisa 12 tahun istiqomah itu sohibul baitnya istiqomah dan pesertanya juga istiqomah. Mudah-mudahan saya dan yang menonton acara ini semuanya bisa mengambil inspirasi dari orbit dan orbiters. Saya diberikan tema judul besar tingkatkan iman agar imun menjadi kuat. Supaya saya tidak bicara kemana-mana, ngalor ngidul, tidak jelas, saya batasi pada 5 poin saja. Poin yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang konsep zahir dan batin dalam Islam. Dalam Islam ada yang disebut dengan zahir, ada yang disebut dengan batin. Secara bahasa, zahir artinya punggung, pundak, belakang. Sedangkan batin adalah button, perut. Jadi zahir selalu mewakili yang terlihat. Kalau saya ketemu dengan orang, setelah saya salaman, saya pergi. Maka saat saya pergi membelakangi dia, maka dia melihat zahir pundak saya. Lalu kemudian ada yang tidak dia lihat, yaitu perut saya, batin. Maka disebutlah istilah zahir dan batin. Rabbighfir li dzunubi zahiran wa batinan. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, dosa yang zahir terlihat dan yang batin yang tidak terlihat. Maka ini menjadi populer ketika Idul Fitri kita mengatakan zahir dan batin. Sebenarnya yang tepat zahir, tapi kita sudah terlanjur menyebut lahir dan kartu-kartu pun sudah di, ya kita biarkan sajalah kita terlanjur dalam kesalahan itu. Toh kesalahan kalau sudah terlanjur menjadi kebiasaan. Dalam kamus bahasa Arab pun dia ada disebut dengan istilah khotok sya'i. Salah, keliru, tapi sudah populer. Orang kalau sudah tersalah, terkeliru, menjadi populer, yang dilanjutkan bukan kritiknya, tapi kesalahannya. Saya juga tidak terlalu mau berpanjang lebar tentang zahir dan batin, karena poin pertama ingin saya jelaskan bahwa kita mesti yakin dulu bahwa iman, imun itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan obatnya mana? Obatnya ini, kapsul, tablet, ini zahir. Terus imun itu sendiri mana? Tentu yang bisa menjawab itu Ibu Dr. Ani Hasibuan dan sahabat-sahabat beliau yang bisa melihat imun, yang bisa melihat COVID. COVID itu sendiri batin, tidak terlihat. Nah, peradaban tertua di dunia, Yunani, Greek, apakah mereka mengenal apa yang disebut dengan konsep zahir batin itu? Iya. Makanya ada yang disebut dalam terjemah Arabnya filsafat wujudiyah. Wujud ada, materi ada. Bisa dilihat dengan mata, bisa didengar oleh telinga, bisa disentuh oleh tangan, bisa ditangkap oleh panca indera. Maka dia disebut dengan wujud. Materi. Bahasa Inggris orang barat menyebutnya materi. Lalu kemudian aliran yang meyakini bahwa yang ada ini hanya yang ada dalam bentuk materi saja. Aliran itu disebut dengan aliran materialism. Materialisme. Jadi sebagian besar orang barat itu tidak percaya kepada yang tidak terlihat itu, karena filsafat yang berkembang di tempat mereka adalah filsafat materialisme. Dan lawan daripada materialisme adalah yang disebut dengan metafisik. Fisik yang terlihat. Ternyata di balik yang terlihat ini ada yang tidak terlihat, yaitu metafisik. Terjadi sebuah revolusi yang luar biasa di Eropa, disebut dengan revolusi Renaissance, masa pencerahan. Maka abad ke-15 itu terjadi pergolakan yang luar biasa melawan kekuasaan raja-raja, ditumbangkanlah raja-raja ini sehingga mereka tidak punya kuasa, lahirlah apa yang disebut dengan demokrasi. Lalu kemudian terjadi pergolakan terhadap tokoh-tokoh agama karena dianggap tokoh agama terlalu mengekang, mengintimidasi. Maka lahirlah apa yang disebut dengan liberalisme, pemikiran, dan lain sebagainya. Apakah orang barat itu sebenarnya sudah melepaskan diri dari yang metafisik lalu hanya berpegang kepada fisik? Ternyata tidak selamanya benar. Buktinya kalau mereka kecelakaan, mereka memberi simbol SOS, save our soul. Mereka tidak mengatakan save our body, tapi mereka mengatakan selamatkanlah jiwa kami. Dan dalam lagu Kebangsaan Republik Indonesia, kita belum masuk kepada Islam, kita masih cerita dalam filsafat Yunani pemikiran, dan dalam konteks keIndonesiaan dengan agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestannya, Konghucu, ternyata kita semuanya sepakat, Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu baru badannya. Jiwanya dulu yang tidak terlihat itu dulu. Bagaimana kita mau bicara tingkatkan iman, orang kita sendiri nggak percaya pada iman. Tema kita kan tentang yang tidak kelihatan. Iman dulu, baru imun. Imun mungkin bisa dicek dengan alat-alat tertentu dari saudara-saudara kita yang berkecimpung di dunia medis. COVID itu sendiri bisa dilihat. Beberapa waktu yang lalu saya juga dapat kiriman gambar COVID tidak terlihat, COVID terlihat, COVID besar, COVID. Akhir-akhir saya penasaran, ujung-ujungnya dia kirim gambar rambutan. Katanya COVID itu seperti ini. Jadi bahwa memang ada yang bisa dilihat dengan kasat mata, dengan bantuan alat, tapi ada yang tidak sama sekali. Inilah dia yang disebut dengan iman. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa peradaban manapun yang kita pakai, dari mulai Yunani sampai ke Nusantara, bahwa kita percaya ada sesuatu yang tidak terlihat, bahwa dalam Islam kita menyebutnya sebagai iman. Iman itu sendiri artinya percaya. Percaya itu bahasa Arabnya sodako, sodako. Makanya orang yang percaya disebut dengan siddiq. Mempercayai, membenarkan, meyakini. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengaku dia baru saja Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, sebelum azan subuh dia sudah kembali lagi. Orang yang percaya, maka disebut dengan Siddiq. Kamu percaya Abu Bakar? Saya percaya. Maka disebut dia dengan Abu Bakar Siddiq, karena dia mempercayai itu. Iman adalah percaya. Percayakah kamu bahwa di sana ada razia polantas? Saya percaya. Percaya bahwa di sana ada razia, itu iman. Lalu setelah percaya bahwa di sana ada razia, lalu menyiapkan STNK, BPKB, lihat SIM, selama ini nggak peduli helm, sekarang pakai helm, setelah pakai helm, lalu kemudian klik baru berangkat, kemudian cek semua sepeda motor, platnya, sampai kepada tutup pentil bannya, karena takut nanti diperiksa Pak Polisi. Kesiapan terhadap razia adalah efek daripada iman. Lebih kurang gambaran ilustrasinya demikian. Kenapa Ustadz pilih razia? Karena itu iman orang sekarang yang paling kuat tentang keimanan, tentang razia ini. Efeknya ada. Jadi kalau ada orang, kamu percaya di sana ada razia? Saya percaya ada razia. Terus kamu nggak persiapan apa-apa? Ya lihat nanti aja lah. Nah, ini imannya diragukan. Berarti dia ragu. Iya kalau ada polisi. Kalau enggak, iya kalau ada razia. Kalau enggak, jangan-jangan cuma polisi lalu lintas aja, enggak ngurus masalah surat-menyurat. Berarti dia enggak yakin dengan bahwa di sana ada razia. Ini sekedar ilustrasi antara efek dari keimanan yang bersifat non-fisik, yang bersifat imateri, yang bersifat batin itu, bahwa dalam peradaban apapun selalu ada. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa yang batin itu memberikan efek terhadap yang zohir. Berapa persen? Kalau salah mohon ibu dokter luruskan. Karena saya punya jamaah. Jamaah ini bilang, Ustaz Somad, saya punya pasien. Pasien itu sebelum saya kasih obat udah sehat duluan. Loh kok gitu Pak Dokter? Iya sebenarnya mereka cuma mau curhat cerita aja. Jadi ketika mereka datang saya tanya, apa kabar Bapak? Gimana anak-anaknya? Gimana keluarganya? Gimana kerjanya? Akhirnya cerita ngobrol dia lupa mau minta obat. Ternyata dia sudah sehat sebelum saya kasih obat. Jadi saya tanya ketika itu, sebenarnya Pak Dokter, dokternya masih hidup. Mudah-mudahan dia nonton nanti di channel kalau nggak bisa daftar sekarang. Karena susah mau masuk Orbiters. Istiqomahnya mesti 12 tahun. Pak Dokter, sebenarnya berapa persen sih pengaruh keyakinan yang ada di dalam itu terhadap kesehatan? Obat itu sebenarnya nyembuhkan orang berapa persen? Obat itu cuma 20% Pak Ustadz. Terus yang 80% itu apa? Sugestinya. Bahwa dengan makan. Makanya banyak sekali dokter umum mengalahkan dokter spesialis. Mohon maaf, saya cerita fakta dan data. Seorang jamaah dokter umum. Menantunya dokter spesialis. Tapi kalau yang dokter umum ini duduk di praktek, itu pasiennya ngantri sampai keluar jalan. Suatu ketika, bapak dokter umum ini sakit. Jadi sakit, mantunya menggantikan. Berita itu tersebar. Ternyata pasien tidak seramai dokter umum. Padahal kalau segi keilmuan kan, tentu dokter spesialis lebih hebat, ilmunya lebih dalam, belajarnya lebih lama. Lalu kenapa dokter umum ini? Ternyata mereka sudah tersugesti kalau dengan dokter ini tangannya dingin. Istilah tangan dingin itu kan istilah batin. Artinya apa? Bahwa ada pengaruh yang luar biasa. Makanya datang, kadang orang datang ke Ustadz. Tolong doakan anak saya Ustadz. Istri saya mau melahirkan Ustadz. Tolong doakan segala macam. Artinya apa itu? Ada suatu keyakinan dalam diri dia. Sehingga keyakinan ini membuat dia menjadi semangat. Sehingga keyakinan ini berpengaruh terhadap kerja otaknya, terhadap jantungnya, terhadap hatinya. Ini poin yang kedua, setelah kita percaya bahwa di dalam diri kita ini ada yang menggerakkan dan dia bukan dalam bentuk fisik, dan itulah connectingnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasi simpel sederhananya begini, kita masuk ke hotel. Hotel itu sebenarnya ada wifi gratis. Semuanya asik, dari mulai lobby hotel semuanya main handphone semua. Dan mereka menikmati itu. Lalu kenapa kita tidak bisa menikmati jam-jam detik per detik kita di hotel itu? Ternyata kita tidak punya password. Begitu ditelepon, selamat malam. Ya malam Pak, ini passwordnya berapa ya? Saya mau pakai wifi. Ya mudah aja Pak, tinggal tulis nama Bapak, terus nomor kamar. Begitu ditulis nama Abdul Somad, kok nggak bisa ya? Ternyata, mohon maaf kata panitia, memang kamar ini tidak kami buat nama Abdul Somad. Karena kalau dibuat Abdul Somad, nanti orang ramai datang ke sini semua mau minta foto. Artinya apa? Connecting kita dengan Allah tidak berjalan dengan baik. Makanya kita tidak bisa mengakses wifi gratis yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan salah wifi-nya. Wifi-nya memang terbuka 24 jam. Tapi kita tidak dapat passwordnya. Passwordnya itu apa? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian kalau sudah tersambung, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Berlakulah hukum fikih. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada sholat sunat, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada witir. Itu sesungguhnya semua itu adalah dalam rangka mensinkronkan bahwa yang batin tadi berpengaruh terhadap fisik. Alhamdulillah dengan canggihnya teknologi hari ini, beberapa pemikiran, ide-ide orang yang tidak seagama dengan kita pun kita dapat postingannya di grup-grup WhatsApp. Selalu beberapa hari yang lalu saya dapatkan, sesungguhnya kesuksesan itu hanya dari kemampuan fisik adalah sekian persen, bahwa fondasi utamanya adalah kemauan, mindset. Lalu fisik orang, fisik hanya berapa persen saja? Maka ditampilkanlah seorang, mohon maaf, saudara kita yang menyandang disabilitas dengan kekurangan fisik, tidak ada kaki, tidak ada tangan, tapi menjadi orang yang bisa membangkitkan semangat orang lain. Seorang pendeta dari salah satu belahan bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin mengambil poin bagaimana semangat bisa membangkitkan fisik. Al-haqqudolatul mu'min, hikmah kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahak biha. Dimanapun dia mendapatkannya, bahwa dia berhak untuk mengambilnya. Kalau jam tangan saya hilang saat berwudu, tiba-tiba hilang. Lalu setelah beberapa hari, ternyata jam tangan saya itu ditemukan oleh seseorang yang tidak seakidah dengan saya. Apakah jam tangan itu lalu saya katakan bukan punya saya? Ya tetap punya saya, hanya saja kebetulan berada di tangan dia. Saya akan berkata, itu punya saya. Kamu ketemunya di mana? Saya ketemu di jalan, ternyata jatuh Pak Ustaz. Itu punya saya. Artinya apa? Di mana saja kebenaran kita temukan, di dalam buku apapun, dari siapapun, sesungguhnya itu milik kita. Kita yang lebih berhak untuk mengambilnya, karena itu memang punya kita, yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang konsep bahwa batin memberikan pengaruh terhadap zohir. Bahwa fisik berpengaruh terhadap psikis. Ustaz Somad, ya Bu Dokter, ada dokter nelpon saya. Kemarin kita kan sudah pergi bersama BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Ya Bu, ini ternyata Pak Ustaz nggak selesai hanya dengan hukuman dari Pak Polisi. Kamu nanti bisa ditembak, kamu bisa nanti dihukum, dipenjara, dihukum mati. Nggak selesai dengan itu Pak Ustaz, orang nggak takut dengan hukum. Terus gimana Bu? Dia mesti ada sentuhan agama, coba Ustaz berikan penyuluhan. Apa maknanya? Bahwa ada sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh pistol, tidak bisa disentuh oleh martilnya hakim, tapi disentuh lewat sentuhan batin. Poin yang ketiga, setelah kita tahu ada namanya zahir, ada namanya batin, ada namanya fisik, ada namanya metafisik, ada namanya body, ada namanya soul, masuk ke pembahasan yang kedua, bahwa yang bersifat non-fisik, metafisik, yang batin tadi memberikan pengaruh yang luar biasa, bahkan dia yang menjadi dominasi. Maka yang ketiga adalah, bagaimana kita bisa membangkitkan yang non-fisik bernama iman tadi. Dua, cara membangkitkannya, pertama dengan ilmu, kedua dengan ibadah. Dua-dua ini dipakai. Ahli kalam yang di kalam ulama tauhid dalam Islam mereka banyak menggunakan akal. In qulta kaza faqultu kaza. Kalau kau katakan begini, argumentasiku begini. Mengedepankan argumentatif. Ini keilmuan. Tapi kalangan sufi tasawuf mereka ilmunya biasa-biasa aja. Kalau ilmu salat ya cukup tahu rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, selesai. Tapi mereka lebih mengedepankan yang namanya amal. Atau istilah sufi tasawufnya riyadhah. Lebih banyak riyadhah. Jadi sholatnya, sholat malamnya, bangun, mandi, habis itu sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, istighfar, setelah istighfar sholawat, habis sholawat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, menunggu azan subuh berkumandang, muhasabah. Saya tidak konfrontasikan antara dua metode ini. Yang mau mendekat melalui keilmuan silakan. Yang mau mendekat melalui amal silakan, tapi amal tidak sempurna tanpa ilmu dan ilmu hampa kosong kering kalau tidak ada amal. Yang baik itu bagaimana? Dua-duanya sejalan, tapi membangkitkan yang bersifat zahir iman tadi, mau tidak mau, suka tidak suka adalah dengan amal. Alhamdulillah, dengan adanya COVID ini sebenarnya kita masih dibukakan Allah peluang untuk beramal. Ambil contoh amal orbit saja. Mungkin kalau tidak ada COVID, kita mesti datang ke kediaman Prof. Din. Saya mesti datang ke Jakarta, di rumah beliau, lalu kumpullah kita sejabodetabek dengan terbatas. Tapi dengan sekarang, buktinya, saya di Pekanbaru, Prof. di Jakarta, ada hadir orbiters dari mulai Sabang sampai Papua, bahkan yang dari Eropa, dari mana-mana, semua bisa. Artinya jangan pernah kita anggap ini memang dia sebagai musibah. Tapi ada kalanya juga ada hikmah-hikmah yang dapat kita petik. Oleh sebab itu maka kita ambil nilai positifnya. Bangkitkanlah yang bersifat non-fisik tadi dengan ilmu dan ibadah. Kesempatan kita sekarang banyak sekali untuk ilmu-ilmu. Apalagi Bapak Ibu sekarang ilmunya mesti banyak sekali karena tuntutan anak-anak. Kalau dulu mereka nanyanya ke sekolah dengan guru, sekarang semua jadi guru. 80% orang tua minta supaya kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, bahkan menteri pendidikan supaya mulai sekolah tatap muka. Keluhannya anak-anaknya ngeluh karena PR terlalu banyak, bapak ibunya ngeluh karena kami sudah nggak sanggup lagi menghadapi murid-murid yang luar biasa ini. Artinya kesempatan kita untuk mengambil ilmu banyak, medsos ada, tinggal lagi menyaring mana yang bisa. Bosan dengar YouTube, tonton MP3 bisa baca, bosan baca bisa baring dengar dan lain sebagainya. Ilmu dan ibadah untuk menghidupkan iman sehingga otomatis iman akan membangkitkan imun menjadi kuat. Poin yang keempat, bahwa ada energi-energi positif yang dimiliki beberapa orang sehingga ketika dia berkumpul bertemu maka dia menjadi sebuah kekuatan. Mungkin saya 5 watt, 5%. Prof. Din mungkin 25. Kemudian di sana ada Mas Sarwana mungkin ada 15. Di sana ada Ibu Dr. Ani Hasibuan ada 10. Di sana mungkin ada Mbak Iga Mawarni mungkin ada 25. Maka ketika kita berkumpul saling melengkapi maka bersama bersatu. Macam-macam istilah orang. Ada orang mengatakan energi positif, ada yang mengatakan aura, ada yang mengatakan terserahlah apa istilah yang mau dipakai. Tapi sebenarnya ketika kita ketemu dengan orang, kita merasakan sesuatu. Ketika kita menjenguk orang sakit, suatu ketika ada senior saya, kakak kelas. Beliau S1 di Al-Azhar, setelah itu S2 di Sudan. Saya datang menjenguk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana Bapak? Bapak di kamar, nggak bisa bangun. Saya datang ke kamarnya, masuk, melihat saya datang, dia duduk. Setelah itu dia ngobrol cerita tentang gimana dia dulu di Kairo. Saya dulu di Kairo begini, begono, belanja, belajar ke Al-Azhar, ketemu dengan ulama, pergi haji, naik kapal laut. Cerita terus, saya lihat dia sudah 1 jam cerita. Lalu kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu. Sampai istrinya heran. Loh, ini bapak selama ini terbaring, kenapa bisa begini? Di situ kita akan bangkit semangat kita ketemu dengan orang. Termasuk malam ini, Tadi kami pagi webinar dengan AA Gym, kemudian siang tadi webinar dengan Sekolah Atira Makassar. Malam ini ketemu lagi dengan guru kita bersama Prof. Din. Padahal ini tidak ketemu langsung, mendengar Prof. Din bicara, melihat wajahnya melalui layar laptop, saya sendiri merasakan ada sesuatu yang bertambah. Bagaimana kalau kira-kira ketemu? Melihat orang-orang yang kita senangi, melihat orang-orang yang kita banggakan, maka ada sesuatu. Itulah makanya kita diajarkan untuk menjenguk orang sakit. Idza marida fa'udhu, kalau dia sedang sakit, maka kunjungilah dia. Idza mata fattabi'u, kalau dia mati, maka iringkan jenazahnya. Maka kita dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim, mendoakan orang susah, bersalaman. Sekarang kita tidak bisa bersentuhan, tidak bisa bertatap muka langsung, tapi hubungan itu tetap tidak bisa putus. Saya, ibu, bapak, kita semua merasakan apa yang saya katakan ini dengan perasaan-perasaan yang berbeda. Pilihan kata, diksi untuk menceritakan ini macam-macam. Tapi yang jelas bahwa perasaan itu ada ketika kita berkumpul bersama, keyakinan kita menjadi kuat. Makanya dalam Islam dia katakan alaikum bil jamaah. Kamu mesti berjamaah. Salat berjamaah. Ada kalanya zikir berjamaah. Ada kalanya itikaf berjamaah. Dan saya yakin dan percaya Orbiters bisa berjamaah selama 12 tahun. Lintas karya dengan background pendidikan macam-macam, dengan profesi yang beraneka ragam, bisa duduk bersama. Maka sesungguhnya ini adalah poin yang keempat. Yang terakhir, poin yang kelima. Bahwa kita sedang disadarkan. COVID ini menyadarkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udatan. Allah tidak malu memberikan perumpamaan binatang, hewan, serangga sebesar nyamuk. Fama fawqaha, atau lebih kecil daripada nyamuk. COVID ini lebih kecil daripada nyamuk. Karena nyamuk masih kelihatan. Dan Allah tidak malu menciptakan itu. Karena dulu mereka mengatakan, kenapa tidak ciptakan gajah? Kenapa tidak ciptakan burung elang? Kenapa mesti ciptakan nyamuk? Allah tidak malu ciptakan nyamuk. Akhirnya apa? Banyak orang kaya gara-gara COVID ini. Berapa banyak orang dapat duit gara-gara COVID ini. Berapa banyak rapid test vaksin yang laku gara-gara COVID. Oleh sebab itu, saya tidak ambil aspek itunya. Saya cuma ingin mengatakan, ketika kita mengaku tidak berdaya, maka saat itu kita berkata, ada yang maha berdaya. Siapa dia? Allah. Sekarang kita sedang, ternyata yang adi kuasa tidak berkuasa, yang adi daya tidak berdaya. Amerika yang katanya hebat, luluh lantak juga. Korea yang katanya canggih, hancur lebur. Jepang yang, Singapura, sampai hari ini menutup diri, siapapun tidak boleh masuk. Akhirnya Indonesia yang menjadi negara ditakuti. Saudi Arabia memasukkan Indonesia dalam 20 negara yang tidak bisa masuk umroh. Mereka ketakutan karena kita. Dan kitalah orang yang paling berani, orang luar masih boleh datang. Hanya beberapa waktu dilarang. Saya cuma ingin mengatakan bahwa ketika kita merasa tidak berdaya, maka sesungguhnya dalam hati kita yang paling dalam, kita sedang merasakan ada yang maha berdaya. Ini jawaban dari Imam Abu Hanifah ketika dia bertemu dengan mulhid orang ateis tidak bertuhan. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi namanya. Abu Hanifah panggil Abu namanya, panggilannya Imam Hanafi. Kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia? Kata Imam Abu Hanifah, ketika engkau berada di tengah lautan samudera yang luas, tiba-tiba kapal bahteramu pecah, dipukul ombak di pas gelombang. Kau hanya sebatang kara sendirian di tengah lautan berpegang kepada kayu. Kakimu tidak nginjak ke dasar lautan, tanganmu ke atas, tepian tidak nampak. Apakah kau merasakan dalam hatimu bahwa di sana ada yang maha kuat, maha kuasa? Coba jawab dengan jujur, apakah di dalam hatimu ada kau rasakan dia yang maha kuat, maha perkasa, maha luar biasa? Ya, itulah Allah. Jadi sebenarnya tanpa agama pun orang mengakui ada Allah. Hanya saja datanglah Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk memberitahu namanya. Ketika engkau yang tidak bertuhan pergi ke tengah lautan terdampar, adakah dalam hatimu mengatakan di sana ada yang maha kuasa? Ada. Siapa dia? Saya enggak tahu namanya. Datang Nabi Muhammad ngasih tahu. Namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Berkuasakah dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa sia'a kursiyyus samawati wal ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. 30 menit berlalu dari jam 8:30 sebelum di stop oleh Ibu Dr. Ani Hasibuan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Alhamdulillah 30 menit tapi padat dan insya Allah menambah banyak ilmu ya bagi kita semua. Ini pertanyaannya sudah banyak sekali Ustadz, tapi mungkin saya akan bacakan dulu yang kita lihat mungkin mewakili pertanyaan semua orang ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Arfan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa dalam situasi sekarang ini di mana kegiatan bermasyarakat itu sangat dibatasi. Mungkin itu dulu Ustadz. Memang ada seperti kontradiktif antara penjelasan saya dengan kondisi saat ini. Saya mengatakan kita mesti banyak ibadah. Sementara sekarang masjid nggak bisa. Sampai di masjid juga buat pengajian rame-rame nggak bisa. Tadi Ustaz Somad mengatakan kita kalau ketemu orang, dua orang, tiga orang makin banyak energi positifnya bangkit. Sekarang kan juga tidak bisa ketemu orang. Kita juga. Nah, jadi memang kita mesti pintar-pintar, cerdas-cerdas mensiasati. Tidak ada harga mati. Tidak ada yang tidak bisa ditawar. Ambil contoh, enggak bisa sholat pakai air wudu. Bisa sholat pakai tayamum. Tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat ramai-ramai di masjid. Bisa sholat sendirian. Jadi tentang masalah tidak bisa ke masjid, maka kita bisa beribadah sendirian. Jadi saya mengajak supaya bangun malam. Ya kalau bisa bangun malamnya cepat alhamdulillah. Kalau tidak bisa bangun malam, ya 1 jam sebelum azan subuh lah. Itu sudah alternatif terakhir. Jadi kalau di Sumatera, Pekanbaru subuh jam 5, jam 4. Jadi kalau Jakarta subuh jam 4 ya jam 3 lah. Jam 3 bangun, setelah itu mandi, bersih. Setelah itu sholat sunat wudu, habis sholat itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat witir. Setelah itu istighfar 100 kali, sholawat 100, habis itulah ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir-zikir yang ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhasabah diri menjelang menunggu azan subuh. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Karena ada ibadah itu yang memang ke masjid, tapi dalam Islam tidak ada ju'ilat lil ardu masjidan. Masjid, bumi ini semuanya layak jadi tempat sujud. Ini untuk membantah Yahudi dulu, karena Yahudi beribadahnya mesti di sinagog. Kalau tidak ada sinagog, nggak bisa. Sedangkan orang Islam, bisa di tanah lapang, bisa di rumah, bisa dimanapun. Jadi tidak ada kendala. Memang ketemu orang, kita sekarang menghindar. Dua kemungkinan, dia yang bawa virus atau kita yang bawa virus, atau dua-duanya ketemu sama-sama bawa virus. Tapi saya sendiri merasakan. Lewat handphone ketemu cerita, atau termasuk acara webinar ini, kita juga sebenarnya sedang membangkitkan semangat. Atau hanya perasaan saya saja, wallahualam. Untuk jelasnya nanti, ibu, bapak, dokter yang berkecimpung di dunia medis, coba teliti. Itu hanya sugesti saja, kita merasa sehat, merasa nyaman, merasa... Kadang saya di beberapa, dulu sebelum COVID, sebelum tablik akbar itu, bahkan panitia, ini Ustadz bisa nggak nih ceramah nih? Kita tadi udah kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib. Ini tablik akbar jam 9, masih kuat nggak? Tapi begitu jumpa ketemu orang. Oke, itu kan langsung. Sekarang yang tidak direct, tidak langsung, saya juga merasakan demikian. Tapi kita ada semangat yang luar biasa. Padahal ini yang saya lihat di layar saya, ini cuma 4 orang aja nih, yang ada di tampilan ini. Ibu Rita Samsudin, Dr. Ani Hasibuan, Fitriah Hidayati. Habis itu saya sendiri. Tapi saya yakin bahwa yang mengikuti banyak sekali, banyak orang. Nah, jadi semangat itu yang kita terus pupuk bersama. Intinya tidak ada halangan untuk tidak beribadah hanya karena COVID dan protokol kesehatan. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Ingin bertanya, Bu? Halo? Saya ingin bertanya, Superman Syukur. Ya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf Bapak, nanti kita bacakan dulu pertanyaan berikutnya ya Bapak ya. Nanti di akhir baru ada pertanyaan langsung ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ustaz, mungkin saya mau tambahkan sedikit tadi, apakah benar kalau kita ngobrol dengan orang itu, apakah kita benar sembuh, apa itu sugesti? Jadi dulu saya pernah itu Pak Ustaz di Jepang melakukan penelitian sederhana pada nenek yang didatangi oleh cucunya di rumah sakit orang tua di Kobe. Kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan MRI fungsional. Ternyata ketika nenek ini oleh cucunya kita lakukan pemeriksaan MRI fungsional, aliran darah ke otaknya bertambah Ustaz dibandingkan dia mengobrol dengan terapis atau suster yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi rupanya ketika hatinya gembira itu menambah pompa jantungnya itu mengalirkan darah lebih banyak karena pembuluh-pembuluh darahnya juga lebih rileks. Jadi apa yang tidak terlihat ternyata bisa mempengaruhi yang kelihatan, begitu Ustaz. Saya kira itu tambahannya. Kemudian saya kira pertanyaan selanjutnya tadi terkait dengan zikir yang sudah disampaikan. Ini ada ibu yang bertanya tentang zikir pagi dan petang yang katanya merupakan baju besinya kaum muslimin dan tameng untuk menghindar dari segala penyakit. Apakah itu benar adanya? Demikian Ustaz. Baik. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, di sana ada ayat-ayat. Ada ayat di atas, ada ayat di bawah. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu ada ayat-ayat. Jadi masya Allah tabarakallah, kajian lintas background pendidikan ini memperkuat satu sama lain. Ada pintu, ada jendela, ada tiang, ada atap, dan situ memperkuat. Jadi saya justru banyak dapat pengetahuan, dapat bahan baru dari penjelasan Ibu Dokter. Lihat sinyalnya Pak Ustaz agak ini ya, terganggu ya. Listrik di sana kurang bagus. Oke. Kita tunggu dulu. Ya. Sampai jaringan di Pekanbaru pulih kembali. Sambil menunggu, mohon semuanya mematikan, mensunyi atau senyapkan audionya. Ya, tidak mengganggu ruangan. Mudah-mudahan UAS sudah bisa kembali lagi. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu pagi dan petang. Wasubuhi idza tanaffas. Ketika terbit fajar shadiq, setelah azan subuh, terbit matahari dan selanjutnya. Wa asila, petang. Yang dimaksud sebenarnya sudah petang. Tapi biasanya petang diartikan orang menjelang matahari tenggelam, ada zikir ba'da asar, maka muncullah azkar al-yaum wal-laylah. Imam An-Nasa'i ada menulis satu kitab yaitu tentang zikir pagi petang. Disederhanakan banyak sekali. Ada maksurat Hasan al-Banna, ada al-Qahmi, mursyid-mursyid tarekat, ada zikir-zikir yang disusun oleh Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili dan berbagai macam. Jadi saya dulu pernah tanya pada Syekh Muwaffaq, ini gimana ini? Ini ada zikir ini, zikir ini. Kata beliau semuanya diambil dari hadis-hadis Nabi. Hanya menurut Syekh ini yang lebih simple untuk murid-murid dia susun, dia buat. Ini yang lebih simple. Jadi ijtihad mereka dari hadis-hadis Nabi. Makanya kalau kita lihat bacaannya, baca Al-Fatihah, Pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah lillahi mafis, hamawati sampai akhir, lalu kemudian tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah untuk membangun connecting kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan salat-salat kita? Itu tiang utamanya. Kalau diilustrasikan, digambarkan seperti bangunan, ada tiang utama tapi ada tiang-tiang pembantu yang membantu mengokohkan tiang-tiang ini. Maka sebenarnya zikir itu non-stop. Makanya ada zikir jahar, ada zikir sir, ada fa'idha tuma'nantum fa'aqimus sholat. Sholat, sholat. Dari sholat ke sholat berikutnya ada zikir, ada connecting. Itulah perlunya memang integrated kurikulum, mengintegrasikan kurikulum. Bagaimana tadi kita Ustadz selama ini ceramah tentang marilah kita bersilaturahim. Kalau ditanya, Ustadz Somad, terus kalau kita silaturahim kenapa? Ternyata Bu Dokter bisa menjelaskan. Kalau cucu silaturahim dengan neneknya, hatinya bahagia, maka semburan otak dari jantung ke otak alirannya, darahnya lebih banyak, bawa oksigen dan lain sebagainya, sehingga dia lebih sehat. Jadi penjelasan zahir dan penjelasan batin juga mesti ada sinkron, mesti ada balance, mesti ada seimbang. Demikian juga dengan manfaat zikir-zikir ini, ada salah seorang dokter meneliti tentang zikir di Sumatera Barat, bagaimana efektifnya zikir terhadap jantung. Tesis S2 beliau. Dulu beliau berikan ke saya penelitiannya tentang zikir-zikir tarekat Naksabandiyah. Karena mereka punya zikir rutin 5.000 satu hari. 5.000 zikir wajib satu hari. Sehingga dia ada keterikatan dengan zikir. Apa hubungan zikir ini dengan detak jantung, dengan darah, dengan kesehatan? Ternyata dokter-dokter, saya tidak bicara dari aspek kedokterannya, karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Nanti saya ngomong gini, Pak Dokter malah dengar, oh ini kok lebih aneh, lebih ajaib dari dunia kedokteran. Saya hanya bercerita bahwa Allah sendiri yang menjamin, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke hati orang beriman. Ala fil jasadi mutah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu sehat, yang lain ikut jadi sehat. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, sakit, yang lain ikut jadi sakit. Ibu dokter. Terus sembarang kan itu. Terima kasih Pak Ustaz, tolong di-mute dulu. Pateni Nek Mateni Sunin yang bicara. Ini ada pertanyaan ini Pak Ustadz dari Pak Irwan Kresnamurti. Saya kira ini pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana keyakinan saya sedang terganggu terkait sholat di masjid. Di masjid saya di depan imam, di halamannya yang terhalang tembok, ada 9 kuburan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid seperti itu? Kalau saya baca-baca ada yang membolehkan dan ada yang bilang tidak diterima sholatnya. Demikian Pak Ustadz, apakah boleh sholat di masjid yang di depannya itu kuburan? Begitu kira-kira Ustadz. Dalam membahas tentang sholat di masjid yang ada kuburan, tolong pisahkan antara 3 masalah. Jangan campur adukkan, nanti akan terjadi kerancuan. Pertama, sholat menghadap kubur. Yang kedua, sholat di masjid yang di sekitar keliling depannya ada kubur. Yang ketiga, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Jangan campur adukkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sholat ke arah kubur. Misalnya ini kubur. Kita sholat Idul Fitri. Lalu jamaah melimpah di samping lapangan sepak bola ada kubur. Tiba-tiba ada orang sholat persis di belakang kubur. Maka hukum sholat di belakang kubur itu hukumnya makruh. Makruh sholat menghadap kubur. Tidak sampai kepada haram. Kecuali dia sholat memang niatnya untuk nyembah yang ada di kubur. Haram, syirik, na'uzubillah. Sholat menghadap ke kubur hukumnya hanya sampai pada level makruh. Yang kedua, sholat di masjid yang ada kuburannya. Maka sesungguhnya ini masjid. Di samping masjid ada kubur. Atau di depan masjid, kalau kita pergi ke Medan, Sumatera Utara, ada Istana Maimun, ada Masjid Al-Masun, itu di depan adalah kubur Sultan. kerabat raja-raja. Dan hampir semua masjid-masjid tua di Indonesia, masjid di Surabaya, masjid Wali Songo, itu ada kuburnya. Maka sesungguhnya sholat di masjid yang ada kuburnya, sholatnya sah, tidak ada pengaruh sama sekali. Karena di antara imam dengan kubur ada dinding. Antara masjid itu, yang dimaksud dengan masjid itu yang mana? Yang dimaksud masjid adalah yang di bawah atap dan yang biasa dipakai untuk sholat. Itulah masjid. Adapun kubur di kiri, di kanan, di belakang, di depan, tidak berefek apa-apa terhadap kesahnya sholat orang yang ada di masjid tersebut. Masalah yang ketiga. Lalu yang dikatakan dilaknat itu mana? La'anallahu al-yahud wan-nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi sebagai tempat ibadah. Ini ada kubur nih. Kubur Abdul Somad. Lalu kemudian kuburnya diratakan. Di atas kubur itu dibangun masjid. Sholat di atasnya. Namanya Masjid Abdul Somad. Itu yang tidak boleh. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi kalau kita lihat di Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi ada kubur Nabi. Di samping kubur Nabi ada kubur Abu Bakar, ada kubur Umar radhiyallahu anhuma, ada dindingnya. Kalau dikatakan sholat di masjid yang ada kuburnya di sampingnya, sholatnya batal, sholatnya tidak diterima, maka batallah semua sholat orang yang ada di Masjid Nabawi itu. Kalau dikatakan itu pengecualian karena itu kubur Nabi, Abu Bakar dengan Umar bukan Nabi, mereka manusia biasa. Jadi tolong bedakan antara tiga, sholat menghadap kubur, sholat di masjid yang ada kubur, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang haram adalah yang ketiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Wallahu'alam, demikian. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin satu pertanyaan sebelum nanti pertanyaan yang langsung ya, yang saya lihat di sini yang sudah angkat tangan Pak Ferry Sukma. Nanti setelah yang ini, silahkan disiapkan pertanyaannya. Ini saya bacakan, ini menarik karena sedang masanya ini Pak Ustaz. Dari Ibu Ina Kartina, pertanyaannya, Assalamualaikum, saya mau tanya, apa betul saat seseorang meninggal karena COVID, katakan syahid, lalu apa yang menjadi kategori wafat bisa dianggap syahid saat terkena wabah khususnya pada saat ini? Terima kasih. Demikian. Orang yang mati meninggal karena COVID, dikatakan matinya mati syahid, karena ada hadis Nabi menyebut al-mat'unu syahid. Statement dari Nabi, al-mat'unu syahid. Mat'un diambil dari tiga huruf. Ta'ain nun, ta'an. Fa'un artinya wabah. Jadi tidak, dia tidak ada sebut COVID. Wabah. Wabah mencret, wabah malaria, wabah influenza, menyerang suatu negeri, lalu kemudian meninggal orang. Al-mat'unu syahid, orang yang meninggal karena wabah, maka matinya adalah mati syahid. Hadisnya hadis sahih. Lalu kemudian, apa saja, siapa saja yang meninggal syahid yang dikatakan Nabi? Al-mabtun, orang yang meninggal sakit perut, orang yang kebakaran, orang yang tenggelam. Jadi kalau diteliti secara seksama, yang kena wabah, yang kebakaran, yang meninggal tenggelam, yang melahirkan anak, nampaknya berbeda. Melahirkan anak, tenggelam, kebakaran, kena wabah. Tapi sebenarnya di balik itu ada dua aspek yang saya baca. Pertama, bahwa mereka-mereka ini mengalami tidak normal, sangat berat. Yang kedua, keluarganya terpukul. Kenapa si Anu meninggal? Ya, kemarin demam meninggal. Biasa aja. Tapi kenapa si Anu meninggal? Sehat kemarin, tiba-tiba kebakaran. Sehat kemarin tiba-tiba sakit perut berat meninggal. Kena wabah meninggal. Jadi itulah hebatnya Islam. Yang sudah meninggal diberikan kabar gembira. Saudaranya yang hidup ditenangkan hatinya. Dia tidak dirisaukan. Agama ini datang menenangkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan orang. Jadi terkait tentang orang mati syahid yang bukan syahid jihad fisabilillah, yang meninggal karena perang, itu satu kategori syahid, tapi ada lagi yang disebut dengan syahid. Tapi syahidnya adalah karena beberapa penyebab yang disebutkan tadi. Demikian, wallahualam bissawab. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini masuk ke pertanyaan langsung. Tadi saya lihat Bapak Ferry Sukma ya sudah raise hand. Silakan Pak Ferry Sukma diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya Pak. Sebelumnya Mas Ferry Sukma agar membuka video. Oh iya Pak. Kalau bisa ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tanya saya, kalau iman meningkat, imunnya kuat, apakah bertentangan dengan ujian iman melalui sakit sebagai pelebur dosa? Dan berikutnya, bagaimana placebo efek, artinya sugesti untuk sembuh di hadapan nilai-nilai keimanan, Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, kalau saya sakit, lalu kemudian saya meyakini bahwa sakit saya itu adalah melebur dosa-dosa saya. Apakah dengan keyakinan itu lalu saya tidak berobat? Karena dianggap akan bertentangan. Ustadz Somad nggak berobat? Nggak, biar sakit aja. Makin lama sakit, dosanya cepat hilang. Maka sesungguhnya ada terjadi kerancuan. Bahwa ketika kita sakit, kita berobat. Yang nyuruh berobat siapa? Nabi. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, tadau. Berobatlah kamu. Dan Nabi memerintahkan sahabatnya berobat kepada Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah itu dokter. Jurusan kesehatan kedokteran dari Universitas Jandisabur di Persia waktu itu. Yang kedua, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat, al-asal wal-Quran. Inilah dalil obatan dengan cara herbal. Lalu kemudian, ma'u zam-zam lima syuribalah, minum air zam-zam sesuai dengan niatnya, niat kesembuhan. Lalu kemudian, habbatu sauda adalah obat. Jadi kalau saya berobat, maka sesungguhnya saat itu saya sedang mengamalkan sunnah Nabi. Nah, ketika saya meyakini bahwa penyakit saya itu menggugurkan dosa-dosa saya, apakah dengan keyakinan menggugurkan dosa itu lalu saya tidak lalu menafikan usaha ikhtiar untuk berobat? Tidak. Saya yakin bahwa saya sakit, penyakit saya ini menggugurkan dosa, di samping itu saya berobat, karena kedua-duanya adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Lalu meyakini bahwa penyakit saya ini menyempurnakan dosa saya, atau mengangkat derajat saya, atau menyempurnakan hitungan amal saya. Kalau kita sakit ada tiga kemungkinan. Pertama, yukaffir anhu sayyiati, dihapuskan dosanya. Yang kedua, yarfa' darajati, diangkat derajatnya. Yang ketiga, sebenarnya nama saya sudah tertegak Firdaus, cuman amal saya kurang. Maka diberikanlah dia satu kesempatan, dia dapat perlengkap amal lengkap dengan amal sabar. Apa kalau kita yakin bahwa kita sedang diuji Allah, lalu kemudian itu imun kita bertambah, lalu tidak sinkron antara itu, maka tidak sama sekali dalam satu koridor sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada kontradiktif. Saya sakit berobat, saya sakit dosa saya dihapkan diampuni, saya sakit maka saya mesti membangkitkan semangat, keimanan, keyakinan saya akan bertambah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ini satu lagi nih, ada Bapak Aldi. Pak Aldius Tahir, silakan pertanyaannya, sebutkan dulu nama dan asalnya ya Pak ya. Nanti untuk ya, harapan saya mungkin Profesor Satomi Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldius Tahir dari Jakarta. Terima kasih Ustadz. Saya bertanya mengenai orang yang susah wafat Ustadz. Ada yang orang mudah wafat, tanpa sakit dia wafat. sedang duduk pun dia wafat bisa, bahkan sedang bermain apapun sedang bisa wafat. Tapi ada orang sudah tua, sudah sakit-sakitan bertahun-tahun, usia sudah lanjut, tapi susah sekali wafatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala taqamin wala syaukin akuma. Orang yang terkena penyakit fisik, susah, mudah terkena, susah pikiran, duri yang menusuk tapak kaki, maka sesungguhnya itu cara Allah untuk menghapuskannya. Jadi ketika ada orang tua sakit-sakitan, tidak mati-mati, tinggal sudah sebulan tahun. Kita sebagai orang beriman, apa sikap kita? Saya khususkan ada tiga kemungkinan. Pertama, bahwa Allah ingin hapuskan dosanya. Yang kedua, Allah ingin angkat derajatnya. Yang ketiga, Allah sudah tempatkan dia di tempat surga Jannatul Firdaus, hanya saja amalnya kurang, lalu dilengkapi dengan amal sabar. Ada ibadah yang tidak keluar keringat, tidak keluar uang, tidak keluar darah, tapi pahalanya melengkapi segalanya. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar. Nah, sekarang kita berhadapan dengan ada orang, manusia biasa, sakit sudah setahun, dua tahun, gak ninggal-ninggal. Kita pun melihatnya kasihan. Yang satu lagi, koruptor, batuk, langsung mati. Di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Allah? Kenapa ini begitu mudahnya mati, yang ini kok enggak mati-mati, enggak meninggal? Lagi-lagi kita pakai standar dalam Islam, ana inda husni zanni abdi bi, prasangka. Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada manusia. Prasangka baik kepada dia, bahwa Allah ingin hapuskan dosanya. Prasangka baik kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang buat dosa, buat maksiat, koruptor, makan haram, tiba-tiba dia di dunia ini enak-enak saja? Itulah hadis tentang istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Innallaha la yumli lizalim. Ada orang-orang yang diulur Allah. Zalim, dia zalim di dunia. Banyak menganiaya orang. Diulur, yumli. Yumli itu diulur. Diulur seperti main layang-layang. Supaya semakin tinggi nyangkutnya. Diulur rezekinya mudah. Diulur jabatannya tinggi. Diulur badannya sehat. Hatta idza akhadahu lam yufridhu. Sehingga ketika Allah menghukumnya, tidak lagi ada sedikit pun rahmat didapatkannya, langsung saja yang mengazabkan. Ada orang yang kita lihat di dunia ini, dikit-dikit sakit, sebentar-sebentar sakit. Kena musibah. Kenapa sih ini orang? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah sayang kepada seseorang, dia uji orang itu. Hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah. Sampai orang itu berjalan di atas muka bumi, tidak ada dosanya walau sedikit pun. Bersih sebersih-bersihnya. Hanya saja cara pandang kita seringkali mengikut hawa nafsu kita. Ketika kita lihat ada orang mati mudah, husnul khotimah. Ada orang mati susah, ini dilaknat Allah. Makanya prinsipnya, uzkuru mahasina mautakum. Kalau orang meninggal, kamu ceritakan yang baik-baiknya saja. Ustaz, itu kenapa sih dia sakitnya lama? Mungkin Allah mau bersihkan dosanya. Itu ada koruptor kok matinya mudah? Mungkin Allah mau dia langsung masuk neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ya Prof. Satomi mau mengajukan pertanyaan. Prof, silakan. Saya nggak bisa mencari di mana, tapi katanya ada ini Prof-nya dari Jepang. Ini Ustaz, silakan Prof. Satomi bila ingin mengajukan pertanyaan. Saya kira menunggu satu lagi saja ya dari Prof. Suparman. Prof. Suparman ingin mengajukan pertanyaan, Prof. Saya kira mungkin ini ada yang menarik pertanyaannya ini Ustadz, ini mungkin yang terakhir ya. Assalamualaikum, namanya tidak mau disebut ini Ustadz, jadi tidak apa-apa tidak disebut ya. Halo, Farman sudah siap. Sudah, ya. Silakan Prof. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Suparman Syukur dari Semarang. Tadi sudah saya mendengar dari Pak Uwas dari awal, bahwa kaitannya iman dengan imun dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya pernah ditanya terkait dengan surat Al-Kabut bahwa dan surat Fatir, bahwa orang yang membaca Al-Quran lalu mendirikan sholat lalu infak sedekah, yarjuna tijaratan lantabur, maka dia akan disukseskan, dibuka pintu kesuksesan dari segala hal. Lalu kemudian saya pernah ditanya, saya sudah salat, saya sudah juga zakat, saya sudah infak, saya sudah zikir, tapi kok tujuan saya dan keinginan saya belum dikabul-kabulkan? Lalu kemudian saya kaitkan dengan kata-kata dalam surat Al-Quran, wa fi anfusikum afalatu besirun, di dalam dirimu, dalam jiwamu, apakah kau tidak melihat? Lah inilah kaitannya antara yang di dalam jiwa dan tujuan keinginan kesuksesan itu belum bisa sinkron. Lah ini perlu pengin saya mengerti kejelasannya, karena ketika saya ditanya tidak bisa, sulit untuk menjawabnya. Terima kasih Pak Uwais. Profesor Dr. Haji Suparman Syukur MA. Ternyata beliau juga mengalami komplain masyarakat tentang Tuhan. Iya. Bahkan kita tidak pernah mengklaim menjadi juru bicara Tuhan, tapi orang komplainnya ke kita. Iya. Ustaz, saya udah sholat, udah ngaji, kok ini bisnisnya gagal? Ustaz, kok ini? Sebenarnya kalau kita mau simple aja, tapi begitulah umat. Begitu yakin ada hamba Allah yang mengadukan keluh kesahnya kepada manusia. Yang pertama, saya ringkas kepada 3 poin. Kekeliruan kita adalah menggunakan logika perusahaan kepada logika ketuhanan. Masukkan pas foto 3x4, 5 lembar beserta pengalaman kerja, nanti akan diundang untuk audisi. Dengan Allah SWT tidak bisa begitu, karena Allah bukan perusahaan. Allah itu fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai kehendak dia. Andai dia masukkan penghuni surga, orang soleh ke dalam neraka, orang baik ke dalam surga, dia tidak salah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti aturan siapapun. Beda dengan dosen. Dosen kalau mahasiswa itu sudah cukup dikasih nilai C, dia bisa komplain ke rektor. Karena dosen juga diikat oleh aturan universitas. Allah tidak diikat oleh aturan siapa-siapa. Jadi mensikapi Allah itu adalah dengan 2. Ridho. Pertama, kita jangan posisikan Allah pada posisi makhluk. Allah itu absolut, mutlak, tak terbantahkan. Yang kedua, sekarang sikap kita menyikapi Allah. Kalau kita sudah berusaha, punya sepeda motor, tangnya sudah dikunci, rantainya sudah dikunci, ban belakangnya dikunci, diikat dengan rantai besi ke pohon kelapa. Keluar pengajian, pohon kelapanya yang disinso, hilang sama motornya sekalian. Maka kita saat itu adalah beramal dengan ridho. Makanya orang ketika masuk ke dalam surga itu ditanya sama Allah, "Madza turidun?" Hei penghuni surga, kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, "Ridhoka." Yang kami inginkan adalah ridhomu ya Allah. Ternyata ada yang lebih tinggi daripada surga. Wa azwajun mutahharatun wa masakin thayyibatan. Akan dapat pasangan, akan dapat surga-surga, tempat tinggal yang cantik, yang indah. Waridwanum minallahi akbar. Ada yang lebih besar daripada itu semua adalah ridho. Yang mendapat ridho Allah hanya orang yang ridho menerima keputusan Allah. Makanya kita punya rukun iman yang keenam. Beda kita dengan Mu'tazilah. Antu'mina billah bi khairi qadrihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dengan takdir baik dan takdir buruk. Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kata seorang ulama dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Dari mana kamu tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima keputusan Allah. Salat sudah, puasa sudah, sedekah sudah, umrah sudah, zikir sudah. Kenapa begini? Berarti engkau tidak ridha kepada Allah. Kamu sudah ridha Kamu sudah ridha untuk menahan lapar. Kamu sudah ridha, tapi ada kamu yang belum, yaitu belum ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, bahwa yang namanya amal itu ada 3. Ada amal badan, tegak, ruku, sujud, tasbih, tahmid, takbir, jihad, tawaf, sa'i. Ada amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. tapi ada amal yang namanya amal hati. Amal hati tidak bergerak. Amal hati, ridha, tawakal, qanaah, menerima, dan lain sebagainya. Ini adalah amal-amal hati. Jadi sebenarnya Allah sedang melihat si hamba. Kamu kemarin aku minta sholat amal badan, sudah. Kemarin kamu aku minta amal harta, sedekah, bangun masjid, sudah. Sekarang aku mau uji amal hati. Ternyata tidak lulus pada amal hati. Agaknya demikian Prof. Dr. Haji Suparman. Terima kasih Pak Was. Terima kasih Ustaz. Ini udah 21.06, tapi saya minta tambah di pertanyaan yang menurut saya penting kita dengar. Ada dari seorang ibu yang tidak mau disebut namanya. Jika ada seorang ibu yang sikapnya tidak baik, terutama ketika suaminya sudah meninggal, bagaimana sebaiknya sikap anak kepada ibunya tersebut? Apakah berdosa menjaga jarak dan hanya mendoakan dari jauh? Mohon arahannya Bapak Ustaz. Kalau kamu punya ibu, ibunya berbuat dosa, maka ibu itu tetap menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu dengan cara yang santun. Ajak pengajian keluarga, ustaz, cerita tentang yang terkait dengan masalah. Ustaz, tolong ceritanya masalah begini-begini, ibu. Jadi kita tidak bisa menceramahi ibu kita. Itu usaha kita. Yang kedua, apakah dengan perbuatan ibu itu lalu engkau tidak menilai bagaimana dia mengandungmu 9 bulan 10 hari? Bagaimana dia meregang nyawa, berapa jahitan saat dia mengeluarkanmu ke alam ini? Apakah hilang perbuatannya menyusahkanmu 2 tahun? Berapa kali dia tidak beli baju baru hanya gara-gara kau sekolah? Maka kita tidak bisa hapus itu semua. Kita tidak bisa mundur lagi ke alam sebelum dalam kandungannya. Kita hanya bisa berbuat baik kepada dia. Selamatkan dia dari neraka jahanam dengan cara yang santun. Wa in jahadaka. Dainya bapak ibumu itu berusaha, jahadaka, berusaha. Ala antusyrika bi, mempersekutukan aku, kata Allah. Perbuatan yang paling mengerikan adalah syirik. Andai bapak ibumu itu berusaha sekuat tenaga mempersekutukan aku, fala tuti'huma. Kamu jangan patuh pada mereka. Tapi ujung ayat itu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu tetap berbakti, berbuat baik kepadanya. Kunjungi ibumu, belikan pakaian, kasih makanan enak, cium tangannya, selamatkan dia. Maka urusan dosa dia kepada Allah. Tapi selamatkan dia dengan pengajian, undang ustaz, buat pengajian keluarga. Setelah itu semua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebanimu lagi karena sudah di luar kemampuan. Demikian ibu, wallahu a'lam. Terima kasih ustaz. Pasti kalau mau kita lanjutkan sampai pagi ini yang bertanya. Jadi saya kira di lain waktu, dan apa yang sudah Ustadz sampaikan saya kira sudah sangat memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita. Tinggal nanti saya kira mungkin membersihkan hati ya, karena dalam kedokteran itu stay happy penting sekali. Orang bergembira itu dopaminnya keluar terus. Begitu dopaminnya keluar, pembuluh darahnya sangat rileks, sehingga aliran darahnya akan sangat bagus, masuk ke jaringan-jaringan, oksigennya menjadi cukup, gulanya juga menjadi cukup. Jadi bergembira itu penting, dan dalam kedokteran caranya bergembira cuma satu, adalah dengan rela. Kalau bahasa Islamnya ikhlas mungkin ya Ustaz. Ya. Apapun yang diberikan, ya. Saya kira sudah malam Ustaz, sudah lewat. Saya biasanya Ustaz Somad tidak mau lebih dari 1 jam. Mungkin sebelum kita tutup, kami meminta kesediaan Ustadz untuk berdoa. Dan ini saya minta doa spesial Ustadz. Saya sedang mengobati seorang anak umur 16 tahun yang kemarin saya temukan di Mamuju dalam keadaan lumpuh tangan dan kakinya. Hari ini kami mulai pengobatan dengan pemberian imunoglobulin intravena, namanya IVIG. Harapan kami dia bisa berjalan kembali karena umurnya baru 16 tahun. Cantik lagi anaknya ya. Namanya Nur Fadilah. Obatnya mahal sekali Ustaz, 800 juta rupiah, dan itu di ACC oleh Bapak Kepala BNPB untuk pemberian obat pada anak gadis kita ini. Dan beliau di ICU Rumah Sakit Mamuju. Jadi mungkin dalam Ustadz berdoa nanti, mohon doa untuk Nur Fadila agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa dapat berjalan kembali sebagaimana anak-anak yang lain. Mohon doanya Ustadz. Silakan Ustadz. Amin, amin, amin, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nashir. Engkau saja yang menolong kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penolong. La haula wala quwata illa bik. Tidak ada yang dapat memiliki kuasa, tidak ada yang memiliki daya upaya kecuali hanya Engkau semata. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami, ananda kami, Nur Fadilah. Sifaan ajilan, kesembuhan yang segera. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha agung dan mulia. Rabbil arshil azim, pemilik arsh yang mulia. Isfiha, sembuhkanlah ananda Nur Fadilah beserta keluarga, sahabat, jiran, kawan-kawan kami yang sedang Kau uji dengan penyakit. Isfihim sifaan ajilan. La yughadiru saqaman rahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah kesembuhan ya Allah. Sahih jasadahum, sehatkan badan mereka. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Tumbuhkan imun mereka sehingga mereka selamat dari segala penyakit. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena Engkau. Orbiters yang tiqomah, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adhillana tahta zilli arsyika. Beri kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk. Pada hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya perlindungan Engkau semata ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil baydha. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar. Berikan kami istiqamah di keyakinan yang lurus ini. Anak-anak cucu kami, kokohkan mereka dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Guru kami Profesor Din Samsudin beserta para guru-guru kami yang tak dapat kami sebut satu persatu, guru-guru besar kami, profesor-profesor kami, berikan mereka istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Waffiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami yang Kau berikan amanah, jadikan hati mereka hanya tunduk kepadamu. Jadikan mereka menjadi hambamu, bukan menjadi hamba kekuasaan, hamba harta benda, hamba dunia yang hanya setengah sayap nyamuk. Jadikan dunia ini jangan sampai mempengaruhi hati kami. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan obsesi tertinggi kami dalam hidup ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikan kehidupan esok hari sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Rabbana fi lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Wali zu'amaina, pemimpin kami yang soleh-soleh. Wali ikhwanina, semua saudara-saudara kami, khusus para orbiters. Saudara-saudara kami yang istiqamah dalam iman dan Islam, yang belum memberi kebaikan dalam hidup, yang belum mendapatkan hidayah. Allahumma hdi qawmana fa'innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah. Mereka berbuat karena tidak tahu ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesilapan. Banyak tutur kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru besar kita Bapak Profesor Din Samsudin beserta seluruh para asatiz, seluruh orbiters, Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai moderator pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar hampir 2 jam pengajian orbit virtual pada malam ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, bermakna dan bermanfaat. Sebagaimana biasa, Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA atau UAS memberikan penjelasan yang singkat tapi padat isi dan mengena. Ini mengamalkan kata hikmah dalam bahasa Arab, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan itu adalah yang singkat tapi padat dan terarah. Apa yang beliau sampaikan tadi menegaskan dan meyakinkan kita semua kaum beriman bahwa iman dan kekuatan rohani itu sangat-sangat dahsyat dan memiliki pengaruh kepada jasad, kepada tubuh. Maka iman dengan segala sisinya, di situ ada keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, itu juga bisa membantu untuk kesembuhan, bahkan menyembuhkan penyakit yang kita alami. Nah, inilah yang menjadi prinsip Islam, berbeda dengan pandangan Barat, min sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, al-aqlus salim fil jismis salim. Jiwa yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Jadi tubuhlah yang menentukan. Namun Islam membawa prinsip yang sebaliknya, al-jismus salim fil aqlis salim. Justru tubuh yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Jadi bukan mens sana in corpore sano, tapi mens sano in corpore sana. Maka jiwa, roh adalah sesuatu yang sangat sentral dalam diri manusia, karena roh itulah yang langsung dihembuskan oleh Sang Pencipta ke dalam jasad. Dan ruh itu pula lah yang nanti akan kembali mempertanggungjawabkan kehidupan selama bergabung dengan jasad dalam hidup di dunia ini. Maka iman yang menjadi inti di dalam kehidupan rohani kita ini harus terus-menerus kita tingkatkan. Selama kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan kita terus bermunajat kehadiratnya, insyaallah masalah termasuk penyakit yang kita alami akan dapat kita atasi. Inilah prinsip Islam. Jika dalam rangka menghindarkan diri dari COVID-19, kita perlu melakukan physical distancing, menjaga jarak aman, karena secara manusiawi COVID itu akan terjadi, akan menular dalam jarak dekat, karena lebih sebagai contact borne, yaitu kontak antara manusia. Namun itu tidak berarti spiritual distancing. Jangan sampai physical distancing berlanjut pada spiritual distancing, menjaga jarak rohani antara makhluk dengan Al-Khaliq. Justru physical distancing bagus untuk kita lakukan, namun harus diikuti pula dengan sekedar istilah saya, spiritual closing, yaitu taqarrub ilahi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam menghadapi pandemi COVID ini, banyak dari keluarga kita yang terkonfirmasi positif. Selain ikhtiar insani yang terus menerus kita lakukan, termasuk dengan obat, namun jangan lupa pendekatan spiritual lewat sholat, doa, zikir yang tadi Ustaz Abdul Somad ada mengajarkan pada kita untuk terus kita lafalkan. Karena saya tidak akan berkepanjangan, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya manusia, fauna, flora, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, sesungguhnya berjiwa. Alam semesta berjiwa, has its own soul. Maka komunikasi kejiwaan perlu kita lakukan, namun kita perlu melakukan pendekatan diri kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran Islam, dan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad sangat penting dan tepat untuk kita lakukan. Dan ini dibenarkan oleh pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dari seorang profesor dari Jepang bernama Profesor Masaru Emoto. Mungkin pernah kita dengar ya. Beliau ini terkenal dengan bukunya Message from Water, terjemahan bahasa Inggrisnya, pesan dari air. Ternyata air mengalami perubahan demi perubahan sejalan dengan perubahan sikap manusia yang mengitarinya. Ketika manusia yang berada di dekatnya, ini sebuah eksperimen ilmiah. Ada bukunya, silakan dibaca, Message from Water. Beliau menemukan ketika orang yang berada di sekitar air bergembira ria, bahkan mengitari air dengan penuh kebahagiaan, air memberikan respons yang indah. Begitu dibacakan doa, eksperimentasinya terhadap pemeluk Shinto, air itu mengkristal. Ya, doa kepada sang pencipta itu menjadi bagaikan kristal salju yang indah. Molekul-molekul air membentuk atau memberikan responsnya. Tapi ketika dikatakan, disebutkan perkataan-perkataan yang buruk, ya, membunuh, penjahat, segala macam, molekul air itu tak beraturan. Dan banyak sekali hasil eksperimen beliau yang mengagetkan dunia, ya. Dan beliau kemudian meneliti air zam-zam, ternyata memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Dan ada kawan yang membuktikan pula, ya, air dari Salt Lake City di negara bagian Utah, Amerika Serikat, sebuah danau besar, ya, itu bisa memancarkan listrik. Jika dimasukkan plus minus kabel ke dalam air itu, bola listrik menyala. Dan ternyata ketika dilakukan terhadap air zam-zam, luar biasa lagi. Saya sempat berpikir air zam-zam di Makkah, Ka'bah, pusat tauhid, perisian Allah. Dan Salt Lake City itu tanah kelahiran, tempat berkembangnya Mormon. Ya, satu sekte yang sebenarnya tidak mau diakui sebagai Kristiani oleh sebagian tokoh-tokohnya, itu juga memiliki keyakinan keagamaan yang mengakui adanya Tuhan yang satu. Karena meneliti air zam-zam, Profesor Dr. Masaru Emoto kebangsaan Jepang ini, saya baca akhirnya memeluk Islam. Jadi sayang Profesor Satomi Ogata tidak hadir untuk menjelaskan. Kita lihat sebentar. panjang, tapi intinya dari penelitian Dr. Masaru Emoto ini, molekul-molekul air itu berubah dan berubah sejalan dengan manusia yang ada di sekitarnya. Jadi ada koneksi kejiwaan antara manusia dan air itu. Ini menunjukkan betapa jiwa manusia itu sangat berperanan dalam hidup ini. Ini nanti bisa dilihat lebih lanjut ya. Untuk air, ketika seorang manusia bersyukur, bergembira, dia kemudian menampilkan kristal indah. Ketika dia marah, air berubah dan seterusnya itu. Ini adalah pembuktian ilmiah terhadap apa yang disampaikan oleh Uwais tadi. Bahwa jiwa, ruh ini sangat-sangat penting. Maka marilah kita tetap berada dalam kehidupan rohaniah. Jangan melupakan rohani di dalam kesibukan kita di dunia ini. Sekali lagi atas nama kita semua, kita ucapkan terima kasih syukron jazilan pada Ustaz Abdul Somad atas pencerahan yang telah diberikan dan atas kesediaan untuk hadir pada pengajian Orbit kali ini. Dan mudah-mudahan Uwais tidak bosan-bosan untuk dapat hadir kembali memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kepada moderator Dr. Adni Hasibuan SPS. Beliau ini ahli saraf. Insyaallah bulan depan atau tidak terlalu lama lagi menyelesaikan program doktornya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan menjadi seorang doktor yang ilmunya itu nyerempet-nyerempet ke neuroscience dan juga akan bisa menjelaskan, membuktikan kebenaran agama secara ilmiah. Terima kasih kepada semuanya. Dan mari kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Jazakumullah khairan.